hatiku saat sendiri. Tiada teman yang menghibur hati. Luka hati karena cintamu. Di manakah pengobat lukaku yang lama ku simpan sendiri. Walau sakit masih ku rasakan. Gemercik angin menyapa lembut wajahku. Seolah dia ingin membalut luka. Di manakah karena cintamu. Di manakah pengobat lukaku yang lama ku simpan sendiri. Walau masih sakit ku rasakan.